بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك، dan termasuk dalam pembahasan ini, al-waswasah fi makharijil huruf wa tanattu' fiha, yaitu waswas terkait dengan makharijil huruf, terkait dengan tempat keluarnya huruf, dan terlalu memberat-beratkan diri dalam masalah ini. Wa nahnu nadhkuru ma dhakarahu al-ulama bi alfadhihim, dan akan kami sebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama dengan lafaz-lafaz mereka. Qala Abul Fath Ibn al-Jawzi, berkata Abul Fath Ibn al-Jawzi, قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف. Sungguh, Iblis membuat kerancuan pada sebagian orang-orang yang sholat terkait dengan مخارج الحروف, terkait dengan keluar tempat keluarnya huruf. Fatarahu yakul alhamdu, alhamdu. Maka engkau akan melihat bagaimana orang itu mengucapkan alhamdu, alhamdu. Fayakhruju bi'iadatil kalimah ankanuni adabis salah. Maka perhatikan bagaimana orang ini keluar dari aturan adab-adab sholat dengan mengulangi kata, dengan pengulangan kata yang dia lakukan. Wa taratan yulabbisu alaihi fi tahqiqi tasydid fi ikhrajid dad al-maghdub. Dan terkadang Iblis membuat kerancuan atas orang itu dalam mewujudkan tasdid di saat mengeluarkan huruf dot pada kata-kata al-maghdub. Qal Ibn al-Jawzi berkata, walaqad ra'aitu ma yakhruju busaquhu ma ikhrajid dad liquwati tasdidihi. Dan sungguh aku pernah melihat seseorang yang keluar ludahnya bersamaan dengan dia itu mengeluarkan huruf dad karena demikian kuat tasdidnya. Wal murad tahqiqul huruf hasab. Adapun yang dikehendaki ada sekedar mewujudkan huruf itu secara benar. Wa iblis yukhriju haula biziyadah an hadi tahqiq. Adapun iblis mengeluarkan mereka-mereka ini dari batas tahqiq, mewujudkan huruf dengan benar, dengan memberikan tambahan-tambahan, dengan melakukan tambahan-tambahan yang melampaui batas. Wa yusghiluhum bil mubalaghah fil huruf an fahmi tilawah. Iblis membuat mereka ini sibuk berlebih-lebihan dalam masalah huruf hingga mereka lalai untuk memahami bacaan. Wa kullu hadhil waswas min iblis. Dan semua ini merupakan waswas, bisikan, godaan dari iblis. Wa qala Muhammad Ibnu Qutaibah fi Muskil Al-Qur'an. Dan berkata Muhammad Ibnu Qutaibah dalam Muskil Al-Qur'an, wa qad kana an-nas yaqra'una al-Qur'an bi lughatihim. Dan sungguh dahulu manusia selalu membaca Al-Qur'an dengan dialek-dialek bahasa mereka. Thumma khalafa min ba'dihim qaumun min ahli al-amsar wa abna'ul ajam laysa lahum taba'ul lughah wala 'ilmut takalluf. Kemudian datang generasi setelah mereka, kaum dari penduduk berbagai negeri, dari anak-anak ajam, yang mereka ini tidak bisa menerapkan dialek-dialek bahasa. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang batasan-batasan takalluf. Fahafau fi kathir minal huruf. Wadallau wa akhallau. Maka mereka pun melakukan kekeliruan pada sekian banyak huruf-huruf yang ada. Mereka belajar, maka justru kemudian mereka pun terjatuh pada kekeliruan. Wa minhum rajulun satarallahu alaihi indal awwabis salah. Dan di antara mereka ini ada seseorang yang Allah tutupi keadaan dia di mata orang-orang awam. Allah tutupi dengan kesalehan-kesalehan. Wa qarrabahu minal qulub biddin. Allah jadikan orang itu demikian dekat dengan kalbu manusia, dengan permasalahan-permasalahan agama. Falam ara fiman tatabba'tu fi wujuhi qira'atihi akthar takhlitan wala asad idraban minhu. Maka aku tidak melihat di antara orang-orang yang aku ikuti sisi bacaannya yang lebih banyak kerancuannya, lebih banyak kontradiksinya. Dalam bacaan-bacaan lebih dibandingkan dia. Li'annahu yasta'milu fil huruf mayadda'uhu fi nadirihi. Karena dia memberlakukan pada huruf-huruf perkara-perkara yang dia tinggalkan pada huruf-huruf yang semisal dengan itu. Thumma yu'assil aslan wa yuqalif ila ghairihi bi ghairi illah. Kemudian dia pun meletakkan dasar-dasar dan dia menyelisih orang lain tanpa alasan yang benar. Wa yakhtar fi kathir minal huruf ma la makhraj lahu illa ala talabil hilah ad-da'ifah. Kemudian dia memilih pada sekian banyak huruf makhraj yang sesungguhnya itu bukan makhrajnya. Dan tidaklah itu dia lakukan kecuali sekedar mencari-cari alasan yang demikian lemah. Hada ila nabdhihi fi qiraati madzahibul Arab wa ahlul Hijaz. Dan ini membawa dia untuk kemudian membuang madhab-madhab Arab, madhab Ahlul Hijaz dalam bacaannya. Bi'ifratihi fil mad wal hamz wal isba'. Dan semua itu terjadi karena dia berlebih-lebihan dalam masalah mad, dalam masalah hamz, dalam masalah isba'. Wa ifhashihi fil idja' wal idgham. Dan karena demikian buruk dia itu dalam mengidja' dan dalam mengidgham. Wa hamalahu muta'allimin 'ala al-madhhab sa'ab. Dan dia membawa orang-orang yang belajar pada madhab yang demikian sulit. Wa ta'sirihi 'ala al-ummah ma yassarahu Allah ta'ala. Dan dia membuat perkara-perkara yang sesungguhnya dimudahkan Allah menjadi perkara yang demikian sulit. Wa tadyiqihi ma fasahallah. Dia membuat perkara-perkara yang sesungguhnya diberi kelapangan, kelonggaran oleh Allah menjadi perkara yang demikian sempit. Wa minal 'ajbi annahu yukri'un nas bihadil madahib wa yakrah as-salah biha. Dan yang lebih mengherankan, dia membuat manusia membaca dengan cara baca ini. Akan tapi dia tidak suka, dia sendiri tidak suka untuk sholat dengan bacaan itu. Fafi ay maudhi yasta'milu hadil kira'ah in kanat salah la yatajuzu biha. Maka Di mana dia itu akan mempergunakan bacaan itu? Kalau sholat pun tidak diperbolehkan membaca dengan cara baca itu. Wa kana Ibnu Uyainah yara liman qara'a fi sholati bi hurfi aw i'tamma bi imam yaqra'u bi qira'atihi ay yu'ida. Ibn Uyainah, beliau berpendapat terkait dengan orang yang membaca di dalam sholatnya dengan hurufnya. Atau dia itu menjadi imam, menjadi makmum dari seorang imam yang membaca dengan bacaannya. Ibn Uyainah berpendapat agar orang ini mengulanginya. Wa wafaqahu ala dalika kadzim min khiyaril muslimin. Dan sekian manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik dari kaum muslimin mencocoki beliau dalam masalah ini. Minhum Bishr bin al-Harith wal Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya yaitu Bishr bin al-Harith dan Imam Ahmad bin Hanbal. Waqad saghafa bi qira'atihi awwamun nas wa sawqatuhum. Sementara orang-orang awam demikian menyukai bacaannya, demikian merindukan bacaannya. Walisa dzalika illa lima yarawnahu min masyaqqatiha wa su'ubatiha. Dan tidaklah yang demikian terjadi kecuali sekedar karena manusia itu melihat demikian sulitnya bacaan itu, demikian sukarnya bacaan itu. Wa tuli ikhtilafi muta'allimin ilal mukri fiha. Ukurannya sekedar sekian banyak, sekian panjang perbedaan orang-orang yang belajar. Tapi di hadapan orang yang mengajar. فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب عصرا وفي 100 آيات شهرا وفي الصوت والحولا. Maka perhatikan, orang-orang awam, pada saat mereka melihat terjadi ikhtilaf dalam umul Quran selama 10 hari. Terjadi ikhtilaf dalam 100 ayat selama 1 bulan. Terjadi ikhtilaf dalam sab'u tiwal, 7 surat yang panjang selama 1 tahun. Wa ra'awhu 'inda qira'ati ma'il shaddaqain. Ketika orang-orang awam melihat orang itu pada saat membaca sampai mencong kedua mulutnya ke kiri dan ke kanan, daral waridain, sampai bertonjolan urat-uratnya, rasul jabbain, sampai berkeringat keningnya, tawahamu anna dhalika li fadlihi fil qira'ah wa hadaqihi biha, maka orang-orang awam akan menyangka itu semua disebabkan karena keutamaan dia dalam membaca, karena keahlian dia dalam membaca. Walaisa hakada kanat qira'atu Rasulillah sallam, dalam keadaan tidak demikian bacaan Rasul alaihi salatu wassalam. Wala khiyari salaf wala tabi'in, tidak demikian bacaan orang-orang pilihan dari kalangan para salaf, para tabi'in, walal qura al alimin, tidak demikian cara baca dari pembaca-pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an dari kalangan para ulama. Bal kanat sahlah raslah, bahkan bacaan yang ada bacaan yang demikian gampang, bacaan yang mengalir. Wa qala Al-Khalal fil Jami', berkata Al-Khalal di dalam Al-Jami', an Abi Abdullah, dari Abi Abdullah, innahu qal, bahwasanya Abu Abdullah berkata, la uhibbu qira'ata fulan, aku tidak suka bacaan fulan, yakni hadzal ladzi asyara ilaihi Ibnu Kutaibah, yang beliau isyaratkan di sini yaitu Ibnu Kutaibah, wa karihaha karahiyah syadidah, dan beliau benar-benar tidak suka dengan bacaannya. Wa ja'ala ya'jabu min qira'atihi, bagaimana beliau ini demikian kagum, sesungguhnya beliau ini demikian kagum dengan bacaannya. Wa qal, dan beliau mengatakan, la tu'jibuni, jangan engkau membuat kagum diriku. Fa in kana rajulun yaqbalu minka fanhahu, maka kalau ada seseorang yang menerima darimu, maka larang dia. Wa haka an Ibnu al-Mubarak an Rabi' Ibnu Anas annahu nahahu anha, dan dihikayatkan dari Ibnu al-Mubarak, dari Rabi' Ibnu Anas, bahasa beliau melarang Thayyib dari bacaannya. Wa qala Fadl Ibn Ziyad, berkata Fadl Ibn Ziyad, inna rajulan qala li Abi Abdullah, sungguh ada seseorang yang bertanya kepada Abu Abdullah, fama atruk min qiraati, apa yang harus aku tinggalkan dari bacaannya. Qal, Abu Abdullah mengatakan, al-idgham wal-kasr, yaitu idgham dan kasrah. Laisa yu'raf fil lughah min lughatil Arab, karena yang demikian tidak dikenal pada dialek, dari dialek-dialek bahasa Arab. Wa sa'alahu Abdullah ibnuhu anha, dan Abdullah pernah ditanya oleh putranya tentang permasalahan itu. Faqal, maka beliau berkata, akrahul kasr asyadid wal idja'. Aku tidak suka kasrah yang kuat dan idja'. Waqala fi maudin akhar, dan beliau berkata di tempat yang lain, illam yudgham walam yudja', dzalikal idja', fala ba'sa bihi. Seandainya dia itu tidak menidgham, seandainya dia itu tidak mengidja', dengan idja' itu, maka sungguh tidak mengapa. Wasa'alahu al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Harith. Dan Al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Harith pernah bertanya kepada beliau, atakrah ayata'allam ar-rajul tilkal kira'ah. Apakah engkau tidak suka seseorang belajar, mempelajari cara baca itu? Qal, maka beliau mengatakan, akrahu asyaddul karahah. Aku tidak suka, aku benar-benar tidak suka. Innama hiya qira'ah muhdatsah. Sungguh itu adalah bacaan yang muhdatsah, bacaan yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Wa karihaha syadidan hatta ghadab. Dan beliau benar-benar tidak menyukainya hingga beliau pun marah. Wa rawa anhu Ibnu Sunain annahu su'ila anha. Dan meriwayatkan dari beliau, Ibnu Sunait, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang itu. Faqal, maka beliau pun mengatakan, akrahuha asaddul karahah. Aku tidak suka, aku benar-benar tidak menyukainya. Kilalahu, maka ditanyakan kepada beliau, matakra minha, apa yang tidak engkau sukai darinya? Qal hiya kira'ah muhdathah, maqra'a biha ahad. Itu adalah bacaan yang dibuat-buat. Bacaan yang muhdathah. Tidak seorang pun membaca dengan cara baca itu. Warawa Ja'far Ibn Muhammad anhu. Dan Ja'far meriwayatkan, Ja'far Ibn Muhammad meriwayatkan dari beliau, ana usila anha. Bahasa beliau pernah ditanya tentang itu. Fakarihaha, maka beliau pun tidak menyukainya. Waqal, dan beliau berkata, karihaha Ibnu Idris. Ibnu Idris tidak menyukainya. Wa arahu qal, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, dan menurutku dia berkata, Abdurrahman ibn Mahdi. Taib. Abdurrahman ibn Mahdi. Waqal, dan beliau berkata, yaitu Ibnu Idris atau Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, ma'adri ais hadil kira'ah. Aku tidak tahu. Tep, bacaan apa ini? Cara baca apa ini? Sumaqal, kemudian beliau berkata, wa kira'atuhum laisat tusbihu kalam al-Arab. Bacaan mereka ini tidak menyerupai ucapan orang-orang Arab. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi, dan berkata Abdurrahman bin Mahdi, "Law sallaitu khalfa may yaqra bi hadza, taib, la'adtu as-salah." Seandainya aku salat di belakang orang yang membaca dengan cara baca itu, maka sungguh aku akan mengulangi salat. Wa nasa Ahmad rahimahullah ala annahu yu'id. Wa anhu riwaya ukhra annahu la yu'id. Dan Imam Ahmad, beliau menaskan bahwa beliau mengulangi. Dan pada riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau tidak mengulangi. Wal maksud, adapun maksud dari disebutkannya semua ini, dibawakannya semua ini, annal a'immah karihu at-tanattu' wal ghulu fin nutq bil huruf. Itu untuk menunjukkan, untuk menjelaskan bahwasanya para a'immah mereka tidak suka terlalu memberat-beratkan diri, mempersulit diri, ghulu, melampaui batas berlebih-lebihan dalam mengucapkan huruf-huruf. Wa man ta'ammala hadiya Rasulillah SAW wa ikraruhu ahlu kulli lisan ala kiraatihim tabayyanallahu anat tanattu' wa tasadduq wal waswasa fi ikhrajil huruf laisa min sunnatihi. Dan barang siapa yang memperhatikan petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memperhatikan orang-orang yang ditakrir oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari tiap-tiap ahli bahasa atas bacaannya, dari tiap-tiap ahli bahasa, dialek-dialek dalam bahasa Arab yang ditakrir oleh Rasul alaihi salatu wassalam bacaannya, tabayyana lahu, barang siapa memperhatikan semuanya itu, maka akan nampak jelas bagi dia bahwasanya tanattu', bahwasanya tasadduq, bahwasanya berlebih-lebihan, mempersulit diri, memberat-beratkan diri, tasadduq, memfasih-fasihkan diri, wal waswasah fi ikhrajil huruf, dan waswasah dalam mengeluarkan huruf-huruf, laisa min sunnatihi. Itu semua bukan bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah disebutkan di depan. Yang menjadi tujuan, jadi maksud, yaitu mewujudkan huruf secara benar. Sekedar itu. Mewujudkan huruf secara benar. Tanpa berlebihan, tanpa melampaui batas. Tanpa memberat-beratkan diri, mempersulit diri. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.